Mitra bisnis masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pernah mengalami perjalanan panjang dalam sistem perpolitikan, mulai dari sistem multipartai pada masa Bung Karno hingga mengerucut menjadi selected party di masa Orde Baru. Setelah rezim Soeharto turun 14 tahun lalu, kita kembali menganut sistem multipartai. Untuk membicarakan mengenai sistem perpolitikan itu, segera kita berbincang dengan politisi nasional Surya Paloh. Pak Surya, Anda setuju dengan sistem selected party? Menurut sejarah, hal itu memerlukan proses yang panjang. Apakah di 2014 sistem itu sudah bisa dilaksanakan? Ya, tergantung wakil-wakil rakyat kita bikin peraturan undang-undang yang ada. Kemudian ada undang-undang, tergantung juga pada pelaksana untuk menerapkan undang-undang itu. Upaya penyederhanaan partai itu sebenarnya dimulai oleh DPR sendiri. Kalau DPR tidak punya political will untuk ingin melakukan upaya penyederhanaan partai, tidak kokoh, konsisten melaksanakan itu. Ketika undang-undang itu telah dijalankan, para pemangku undang-undang itu tidak juga menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ya, itu tidak akan terjadi selected party itu. Tapi saya ingin mengingatkan, harapan bagi Nasdem adalah membawa aspirasi itu. Harapan Nasdem sebagai partai politik pada tahun 2014 yang akan datang, jika memang rakyat memberikan kesempatan dan amanah, kepercayaan pada Nasdem, ya salah satu perjuangannya lah mengembalikan daripada model sistem multipartai kita ke arah penyederhanaan partai-partai politik. Nah, meski masih lama, namun kalau menurut ramalan Pak Surya, dari partai-partai yang ada saat ini, partai mana yang akan memenangkan pemilu 2014? Ini Anda memaksa saya untuk menjadi juru ramal dalam pengamatan dan penglihatan saya pada 2014. Beginilah, saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran yang terjadi dalam persepsi dan pandangan publik saat ini. Publik saat ini dalam situasi yang patik, lelah pikirannya, melihat peran dan eksistensi partai-partai politik yang ada di negeri ini. Hampir rata, saya nyatakan rata-rata, masyarakat kita jenuh, masyarakat kita kehilangan trust dan kepercayaan terhadap posisi dan peran yang dijalankan oleh partai-partai politik, yang dikemuanduin oleh para elit-elit partai politik. Tapi di sisi lain, konstitusi kita mencabut bahwasanya posisi, peran, dan hak privilege partai-partai politik yang begitu luar biasa, yang begitu strategis di dalam menjalankan polisi dan kebijakan yang akhirnya dijalankan oleh pemerintah yang ada, dijalankan juga oleh masyarakat yang ada di negeri kita ini. Jadi kalau partai politiknya sehat, maka kondisi bangsa, negara, dan masyarakat ikut sehat. Kalau partai-partai politiknya sakit, ya otomatis pemerintah, masyarakat juga ikut sakit. Nah, dari gambaran ini saya hanya ingin menyatakan bahwasanya masyarakat memerlukan sebenarnya alternatif pikiran-pikiran yang segar. Masyarakat memerlukan adanya alternatif-alternatif pilihan-pilihan baru. Baik itu kepada persoraan, perorangan dalam posisi talent scout yang ada pada diri masyarakat untuk bisa diangkat, bisa didukung menjadi pemimpin-pemimpin. Apakah itu dalam kapasitas di tingkat nasional, di tingkat daerah, dan seterusnya. Begitu juga dengan organisasi-organisasi partai politik, baik itu yang ada di parlemen maupun yang belum ada di parlemen, semua menjadi sekarang perhatian yang amat sangat dari masyarakat dalam suasana mereka yang amat sangat kritis. Saya berharap tentunya suasana 2014 yang akan datang nanti akan dimenangkan oleh partai politik yang memang seperti apa yang didambakan oleh harapan masyarakat ini. Saya tidak tahu apakah itu ada dari barisan partai-partai politik yang ada di parlemen saat ini maupun barangkali yang situasinya masih di luar parlemen. Tapi yang jelas menurut saya akan sebuah perubahan-perubahan besar. Perubahan-perubahan besar dalam komposisi partai-partai politik yang bisa menempati posisi-posisi utamanya di parlemen. Itu aja barangkali. Demikian Surya Paloh, saya Giri Sadewa.